Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, Syedir Alun, Berita Sore edisi hari ini, Jumat 9 Februari 2018, dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. Belasan tahun warga konsumsi air payau dan sungai, Bupati Singkil diminta evaluasi kinerja PDAM. Buaya di Sungai Pedada belum berhasil ditangkap. Bupati Aceh Singkil lakukan lelang jabatan bulan ini. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syedir Alun, Pemkab Aceh Singkil didesak memprioritaskan penyediaan kebutuhan air bersih bagi warga. Mengingat telah belasan tahun kabupaten itu berdiri, namun mayoritas penduduknya masih menggunakan air payau dan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Tokoh masyarakat Aceh Singkil, Agus Tizar, mengatakan seharusnya penyediaan kebutuhan air bersih menjadi prioritas pemerintah, sebab air merupakan kebutuhan pokok. Anehnya, jaringan instalasi air bersih yang telah dibangun seperti di Singkil Utara dan Gunung Meriah tidak berfungsi. Agus Tizar meminta Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, mengevaluasi kinerja jajaran manajemen PDAM Tirta Singkil. Jika diperlukan, melakukan penyegaran, mengingat persoalan air bersih yang dikelola perusahaan air minum daerah itu tidak kunjung menunjukkan kinerja baik. Syedir Alun, hingga Jumat, buaya yang terlihat di kawasan aliran Kurung Pedada Biren belum tertangkap. Tim gabungan saat ini terus berusaha mencari dan menggiring reptil itu ke perangkap yang telah dipasang. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kapolsek Pedada Ibtu Hadripman mengatakan satu postingan yang tersebar di media sosial menyebutkan bahwa buaya yang berkeliaran di pesisir pantai Pedada sudah ditangkap oleh pejinak dan polisi langsung mengamankannya. Postingan yang disertai gambar seekor buaya yang sedang dikelilingi belasan orang itu menyebar cepat di kalangan masyarakat Biren. Kapolsek mengatakan postingan di media sosial itu membuat masyarakat resah. Kapolsek menyampaikan buaya tersebut masih berkeliaran. Perangkap sudah dipasang, umpan pancingan di luar perangkap sudah dimakan, sedangkan umpan dalam perangkap belum disentuh. Syedir Alun, bulan ini Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, akan mulai melakukan lelang jabatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, posisi jabatan yang akan dilelang bukan hanya Eselon 2, tetapi posisi Eselon 3 dan Eselon 4. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Hanya saja khusus Eselon 3 dan 4 yang boleh mengikuti hanya PNS di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Sementara lelang Eselon 2 dilakukan secara terbuka boleh diikuti PNS dari luar asalkan memenuhi syarat. Sekretaris Dinas Kepegawaian dan SDM Kabupaten Aceh Singkil, Ali Hasmi, membenarkan lelang jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Ali Hasmi, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan asesor dari BKN untuk pelaksanaan lelang jabatan tersebut. Syedir Alun, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, YARA, mengantar 5 pesawat mainan ke Gedung Dewan Perwakilan Aceh hari ini. Pesawat yang diberi nama Muak Airline itu diantar langsung oleh Ketua YARA Safarudin bersama pengurus organisasi itu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. 5 pesawat Muak Airline yang dibawa YARA tersebut merupakan pesawat mainan yang dibelinya di Pasar Penayung Banda Aceh. Kehadiran pesawat Muak Airline tersebut sempat menyodot perhatian orang-orang yang ada di DPRA. Saat membawanya, Safarudin bersama pengurus YARA memperagakan seolah-olah pesawat sedang terbang dan hendak mendarat di DPRA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedir Alun, ratusan warga Desa Menyetujuh dan Desa Tanjung Serukui, Aceh Utara melaksanakan sholat istika di kawasan areal sawah Desa Menyetujuh hari ini. Dari Losukon, Jafarudin melaporkan. Kawasan Pirak Timur sudah lama dilanda kekeringan sehingga warga kesulitan mencari air bersih. Bukan hanya itu, ratusan hektar areal sawah di kawasan itu sudah kering kerontang sehingga terancam mati. Kawasan ini tidak ada irigasi sehingga hanya berharap air hujan. Ketua KNP Aceh Utara Teguh Faisal Razi mengatakan karena itu mereka melaksanakan salat minta hujan supaya areal sawah yang kering kerontang dapat air dari hujan. Cedaralon politisi Nigeria Babagana Kingibe memang menampik ambisinya untuk memenangkan pemilihan presiden di negara tersebut pada tahun 2019 mendatang. Akan tetapi, warga Nigeria telah dikejutkan dengan munculnya kemasan kardus produk mie instan Indomie bergambar wajah Kingibe. Kompas.com melansir. Di kardus tersebut pun terdapat tulisan Babagana Kingibe untuk presiden 2019. Indomie dengan kemasan khusus tersebut hadir dengan gambar wajah sang politisi berukuran besar. Harganya pun lebih murah dibandingkan harga pasar, yakni 1.500 naira Nigeria per karton. Sementara itu, harga retail Indomie di pasaran adalah 3.150 naira per karton. Belum diketahui apakah Indomie kemasan khusus tersebut akan dijual di pasaran dalam waktu lama atau segera ditarik. Sebab Kingibe telah merilis editorial yang menampik rumor ambisi kepresidenannya untuk tahun 2019. Cedaralon Mahkamah Pidana Internasional akan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina. Kompas.com melansir. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Fatou Bensouda mengatakan pihaknya secara khusus akan menyelidiki laporan pembunuhan yang diduga dilakukan polisi saat menggelar operasi memburu pedagang dan pengedar narkoba. Bensouda menyebutkan ribuan orang tewas sejak 1 Juli 2016 dalam operasi perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte. Duterte dituding memerintahkan pembunuhan terhadap ribuan tersangka pengedar narkoba. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 9 Februari 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalamualaikum.